Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kita untuk bertemu di majelis pembacaan atau pembahasan kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullah taala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah terakhir kita telah bahas tentang pembagian hadis atau pembagian khabar maqbul ya kepada ma'mul bihi dan ghairu ma'mul bihi. Ya, kita telah jelaskan juga tentang nasikh dan mansukh ya. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang al-khabarul mardud. Al-khabarul mardud, yakni khabar-khabar yang tertolak. Ya, maksudnya ini adalah hadis-hadis yang dhaif dan yang lebih parah daripada hadis dhaif. Artinya hadis-hadis yang tidak dipakai sebagai hujjah. Baik, kata beliau di sini, wafihi salah satu maqasid. Dan di dalam pembahasan ini ya ada beberapa perincian lagi. Yang pertama adalah tentang ad-dhaif, ya, pembahasan tentang ad-dhaif, hadis dhaif. Kemudian yang kedua dan ketiga ini adalah sebab-sebab tertolaknya sebuah hadis. Ya, yang pertama al-mardud bisababi saqtin minal isnad. Yang pertama yang tertolak karena keterputusan sanad. Jadi hadis itu tertolak ya, atau dia menjadi hadis yang dhaif. Ya, karena keterputusan sanadnya. Ya, rawinya mungkin rawi-rawi yang thiqah, namun di sana ada keterputusan sehingga hadisnya tidaklah teranggap sebagai hadis yang sahih. Kemudian, ya, al-maqsid ats-tsalits, yakni al-mardud bisababi ta'nin fi rawi. Pada pembahasan yang ketiga atau bagian yang kedua dari hadis yang dhaif ini atau hadis yang mardud ini adalah al-mardud bisababi ta'nin fi rawi. Ya, dia tertolak karena celaan pada perawi hadis. Ya, bisa jadi dia jelek hafalannya atau dia diketahui bahwa dia adalah seorang yang fasik. Ya, sehingga hadisnya tidak diterima walaupun sanadnya bersambung. Ya, tetapi kalau di dalam sanadnya tersebut ada rawi yang dicela, ya, rawi yang cacat, maka dia ditolak, hadisnya tertolak. Baik, sekarang kita bahas tentang al-khabarul mardud wa asbabu raddihi. Ya, khabar-khabar yang tertolak dan sebab-sebab tertolaknya. Qala ta'rifuhu. Ya, definisinya wal khabaru alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Yang dimaksud dengan hadis yang tertolak ya, atau khabar yang tertolak adalah khabar yang tidak kuat ya, kebenaran orang yang mengkhabarkannya. Ya, hadis yang tertolak. Ya, hadis yang mardud ini adalah hadis yang tidak kuat, ya. Lam yatarajjah, ya, tidak rajih, tidak kuat, ya, kebenaran yang dikhabarkannya. Wa dzalika bi faqdi syartin aw aktsar min syurutil qabul allati marat bina fi bahthi sahih. Yang demikian itu disebabkan karena hilangnya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat diterimanya sebuah khabar yang telah kita bahas dalam pembahasan hadis sahih. Ya, jadi lima syarat diterimanya sebuah hadis atau sahihnya sebuah hadis ya. Ketika dia diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dari rawi yang adil dhabit, kemudian tidak mu'al dan tidak juga syad. Nah, ketika salah satu atau lebih dari kelima syarat ini tidak terpenuhi, maka dia ditolak, tertolak. Hadisnya tertolak. Qala aqsamuhu wa asbabu raddihi. Kemudian pembagian dan sebab-sebab dia ditolak. Laqad qassama al-ulama al-khabar al-marbut ila aqsamin katsirah. Maka para ulama telah membagi khabar yang tertolak menjadi pembagian yang demikian banyak. Ya. Wa atlaqu ala katsirun ala katsirin min tilkal aqsam asma'an khassatan biha. Dan mereka telah memberikan nama ya pada setiap jenis dari hadis-hadis yang tertolak ini. Jadi mereka selain sudah membagi ya macam-macam hadis yang tertolak, mereka berikan nama. Ya, misalnya ada hadis yang terputus sanadnya, mereka katakan hadis muqati misalnya. Atau hadis yang di dalamnya terdapat seorang rawi yang yang matruk, yang ditinggalkan. Ya, mereka punya istilah sendiri. Ada hadis yang keterputusannya itu di awal sanad. Ya, mereka sebut hadisnya mu'allak. Jika itu hadisnya terputusnya di akhir sanad, mereka sebut mursal. Maka banyak sekali jenis hadis-hadis yang tertolak. Ya, dan mereka menamakan atau memberi nama yang khusus bagi hadis-hadis tersebut. Ya, satu jenis kelemahan, ya, mereka beri nama tersendiri. Qala wa minha malam ya yutliqu 'alaiha isman khasan biha. Dan di antara hadis-hadis yang lemah nih atau hadis-hadis yang tertolak ini ada yang tidak mereka berikan nama khusus. Jadi mereka tidak berikan nama khusus. Bal samauha bismin 'am wa huwa dhaif. Bahkan mereka sebutkan ya dengan nama yang umum yaitu sebagai hadis yang dhaif. Ya, jadi ada yang diberikan nama-nama khusus oleh mereka sesuai dengan cacat yang terdapat pada hadis pada periwayatan hadis tersebut ya, ada juga yang mereka labeli dengan label umum. Ya, mereka sebut sebagai apa? Hadis dhaif. Kemudian amma asbabu raddil hadis fa katsirah. Adapun sebab ditolaknya sebuah hadis ya, maka banyak sekali sebabnya. Lakinnaha tarji'u fil jumlati ila ahadi sababaini ra'isain. Akan tetapi ya dia kembali ya secara global ditolaknya sebuah hadis itu kembali kepada salah satu dari dua sebab utama. Ini faedah yang sangat bermanfaat ya, bahwa tidaklah sebuah hadis itu ditolak melainkan ya karena salah satu dari dua sebab. Karena salah satu dari dua sebab utama. Ya, sebab yang pertama, saktun minal isnad. Ya, terjadi keterputusan sanad. Ya, si fulan misalnya di antara rawinya itu ada yang tidak saling bertemu. Ya, ada yang tidak saling bertemu. Maka tanpa ada keterputusan di sana hadisnya tertolak. Ya, hadisnya tertolak. Sebab yang kedua, ta'nun fir rawi. Sebab yang kedua, celaan pada perawi hadis. Ya, bisa jadi karena lemahnya hafalannya atau karena kefasikan agamanya atau yang semisalnya atau yang sebab-sebab celaan atau sebab celaan-celaan yang lain. Ya, jadi kembalinya hadis itu menjadi hadis yang lemah ya karena kembali kepada dua perkara ini. Imma ya saktun minal isnad ya bisa jadi karena keterputusan sanad atau sebab yang kedua adalah ta'nun firrawi ya celaan kepada rawi. Wa tahta kullin min hadaini sababaini anwa'un muta'addidah. Dan di bawah dua sebab ini ya terdapat banyak sekali jenis-jenis hadis yang lemah. Ya. Ada jenis-jenisnya lagi. Ini memang dia kembalinya kepada dua hal ini, namun ada perinciannya. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Misalnya yang menjadi sebab hadisnya itu tertolak adalah keterputusan sanad. Ya, kalau dia keterputusannya itu terjadi di awal sanad, maka dia disebut sebagai mu'allak. Nah, ada namanya sendiri. Ya, kemudian kalau dia terjadi di tengah, maka namanya munqati'. Kalau misalnya terjadi di tengah, kemudian ada dua rawi yang berturut-turutan hilang dari sanadnya atau jatuh dari sanadnya, dia disebut mu'dhal. Kalau keterputusannya ada di akhir sanad, maka dia disebut mursal. Ya, jadi dari satu sebab, ya, dari satu sebab ini muncul berbagai macam ya jenis hadis. Ya. Ataupun ta'nun firrawi, ya, kalau misalnya ada seorang yang tertuduh berdusta, ya, yang ada seorang yang pendusta, diketahui dia seorang pendusta, maka hadisnya hadis apa? Hadis palsu, hadis maudhu', ya. Dan banyak lagi penamaan-penamaan hadis yang kembalinya pada dua sebab yang utama, imma saqtun minal isnad atau ta'nun firrawi, ya, keterputusan sanad atau ya celaan pada sang rawi. Ya. Wa sataakallamu 'alaiha bi tsalatsati maqasid, ya, mustaqillatin ya mufassalatin insyaallah taala. Maka saya akan berbicara tentang hadis-hadis yang tertolak ini ya dengan tiga perincian yang terpisah insyaallah taala. Mubtadi'an bi maqsidid dhaif alladhi yu'addu wal ismul 'am li naw'il mardud. Ya, saya akan mulai dengan membahas tentang hadis dhaif yang ini merupakan nama umum bagi ya hadis-hadis yang tertolak. Ya, jadi mau hadisnya itu tertolak karena keterputusan sanad atau dia karena ada celaan pada sang rawi, hadisnya dinamakan sebagai hadis dhaif. Ya, ini nama umum bagi hadis-hadis yang tertolak. Taib, qala Habibullah Ta'ala al-maqsidul awal ad-da'if. Ya. Pembahasan yang pertama adalah ad-da'if. Qala ta'rifuhu ad-da'if lughatan diddul qawi. Wad-da'fu hissiyun, wad-da'fu hissiyun wa ma'nawiyun. Ya. Da'af, ad-da'if, ya. Da'if ini merupakan lawan dari al-qawi, lawan dari kuat. Secara bahasa, da'if ini artinya lawan dari kuat. Wad-da'fu hissiyun wa ma'nawiyun. Dan yang namanya kelemahan, ini ada yang sifatnya secara fisik atau secara maknawi. Ya, misalnya fisiknya lemah, ini da'if. Ya, tapi ada juga yang pemahamannya lemah. Atau hadisnya hadis yang lemah, ya. Hadis yang tidak bisa dipakai sebagai hujah, maka ini namanya ya makna dhaif secara maknawi. Makna dhaif secara maknawi, kelemahan secara maknawi. Wal muradu bihi huna ad-dhaful maknawi. Dan yang diinginkan di sini adalah kelemahan secara makna, secara maknawi. Ya, bukan kelemahan secara hissi, secara fisik. Enggak. Ya, jadi hadis yang lemah bukan artinya hadis yang enggak kuat untuk mengangkat sesuatu apapun ya. Ya. Baik. Kemudian istilahan, secara istilah kata beliau, huwa ma lam yajma sifatal hasan bi faqdi syartin min syurutihi. Adapun secara istilah hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat hadis hasan. Bifaqdi syartin min syurutihi, ya, karena hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Ya, jadi apa itu hadis dhaif? Hadis yang tidak terkumpul padanya syarat hadis hasan. Ya, kalau sudah tidak terkumpul padanya syarat hadis hasan, maka apalagi hadis yang sahih, ya. Kalau syarat hadis hasan saja tidak terkumpul padanya, maka apalagi hadis yang sahih. Ya, maka cukup kita katakan bahwa hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak mengumpulkan, tidak terkumpul padanya ya syarat dari hadis hasan. Makanya Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala dalam Manzuma Al-Baiquniyah beliau menyebutkan, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aqsamun kuthur. Ya, kata Al-Imam Al-Baiquni Al-Baiquni rahimahullahu taala dalam Manzuma Al-Baiquniyah, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aqsamun kuthur. Dan setiap yang berada di bawah ya derajatnya hasan, maka dia adalah dhaif dan ya pembagiannya banyak. Dan pembagiannya banyak. Setiap yang berada di bawah hadis hasan, maka dia disebut sebagai dhaif dan pembagiannya banyak. Dan pembagiannya banyak. Qala tafawutuhu. Ya. Jenjang-jenjangnya. Jenjang-jenjang hadis yang dhaif. Wa yatafawatu dha'fuhu bihasabi syiddati dha'fin adha'fi ruwatihi wa khifatihi. Dan dia berbeda-beda ya, kelemahan sebuah hadis berjenjang-jenjang sesuai dengan tingkatan atau sesuai dengan kekuatnya ya, atau parahnya ya. Parahnya kelemahan sang rawi atau ringannya kelemahan pada sang rawi. Jadi rawi itu berjenjang-jenjang. Ya, ada yang parah sekali kelemahannya, ada yang ringan kelemahannya. Kama yatafawatu as-sahih. Sebagaimana ya rawi pada hadis yang sahih itu berjenjang-jenjang. Ya, kita tahu ya ada hadis, kenapa ada hadis yang hasan? Ya, karena rawinya tidak sekuat rawi hadis yang sahih. Demikian juga dalam hadis dhaif. Ya, ada perbedaan antara antara rawi. Ada yang parah sekali kelemahannya, ada yang lebih ringan kelemahannya. Ya, faminhu dhaif wa minhu ad-dhaif jiddan. Maka hadis itu ada yang lemah, ada yang lemah sekali, dhaif jiddan. Ya. Makanya kita melihat ada para ulama misalnya mengatakan hadis dhaif, ada hadis dhaif jiddan. Ya, atau wa sanadu hadha hadis, ya wasanadu hadal hadis dhaif jiddan. Ya, sanad hadis ini adalah lemah sekali. Ya, adalah lemah sekali. Baik. Demikian juga ada wa minhu alwahi, ya, ada yang wahi. Ya, ada yang lemah, ya. Kemudian wa minhu munkar, ada yang munkar. Ya, ada yang munkar. Ya, di mana misalnya ada seorang rawi yang lemah meriwayatkan sebuah hadis, namun periwayatannya ini menyelisihi ya riwayat rawi-rawi yang sahih. Ya, kalau syad, perbedaan antara syad dan munkar, ya kalau syad itu mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Kalau hadis syad itu adalah penyelisihan rawi yang maqbul ya terhadap yang lebih utama darinya, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kekuatan hafalan. Ya, ini syad. Adapun munkar, seorang lawi yang dhaif, ya mukhalafatul dhaif, ya lithiqat, ya penyelisihan seorang rawi yang lemah ya terhadap rawi-rawi yang thiqat, ya periwayatannya berbeda dengan rawi-rawi yang thiqah. Qala wa syarru anwa'ihi al-maudhu, dan yang paling jelek ya dari jenis hadis yang dhaif ini adalah hadis maudhu, hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Ya. Jadi ada macam-macam hadis yang lemah, ada yang dhaif, ada yang dhaif jiddan, ya ada yang munkar, ada yang maudhu, ya hadis yang palsu. Jadi dia berjenjang-jenjang sebagaimana hadis sahih. Kemudian auhal asanid, ya. Hadis-hadis yang paling lemah sanadnya. Jadi sebagaimana hadis sahih kan kita sebutkan ada hadis yang atau sanad yang paling sahih. Ya, ada sanad yang paling sahih. Kita katakan ya contohnya disebutkan oleh para ulama sanad yang paling sahih diantaranya dari Al-Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk apa? Sanad yang paling kuat, ashahul asanid. Termasuk dari ashahul asanid. Maka lawannya ada auhal asanid. Ya, sanad-sanad yang paling lemah. Jadi ketika mendapati sanad-sanad ini, maka kita katakan bahwa ini adalah sanad yang paling lemah. Ya. Qala wa bina'an 'ala ma taqaddam fi sahih min dzikri ashahil asanid, faqad dzakara al-ulama'u fi bahthi ad-dha'if ma yusamma bi awhal asanid. Ya. Dan sebagaimana telah berlalu, ya, dalam pembahasan as-sahih, kita telah menyebutkan as-sahul asanid, ya, sanad yang paling sahih. Faqad zakarul ulama'u, maka para ulama telah menyebutkan, ya, fil bahtsid dhaif, dalam pembahasan hadis dhaif, ma yusamma bi awhal asanid, apa yang disebut sebagai, ya, hadis yang paling lemah, sanad yang paling lemah. Jadi ada sanad yang paling kuat, ada sanad yang paling lemah. Ya, tayyib. Faqad zakara al-Hakim an-Naisaburi jumlatan kabirah min awhal asanid. Ya, binisbati ila ba'dil sahabah au ba'dil jihad wal buldan. Ya. Al-Imam al-Hakim an-Naisaburi telah menyebutkan sejumlah besar dari sanad-sanad yang paling lemah. Jadi jumlah sanad yang paling lemah ini banyak sekali. Ya. Dilihat dari binisbati, dilihat dari ila ba'di sahabah, dilihat dari sebagian para sahabat. Ya, di mana ujung sanad ini? Ya. Jadi misalnya nanti sanad yang paling lemah, ya, yang diriwayatkan dari Abu Bakar, ya, sanadnya dari si fulan, si fulan, dari si fulan, dari Abu Bakar Siddiq. Ini sanad yang paling lemah, ya, dari periwayatannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Atau, ya, ini adalah sanad yang paling lemah dari Abu Hurairah, dari si fulan, ya, si fulan meriwayatkan dari si fulan, dari si fulan, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ini adalah sanad yang paling lemah dari sahabat Abu Bakar Siddiq, Abu Hurairah misalnya. Au ba'dil jihati wal buldan. Demikian juga sanad yang paling lemah kalau dilihat dari daerahnya, wilayahnya, atau negerinya. Misalnya sanad ini adalah sanad yang paling lemah dalam periwayatan ahli Syam, orang-orang dari negeri Syam. Ini sanad yang paling lemah dari riwayatnya orang-orang Yaman misalnya. Ya, jadi dia ada perinciannya. Ya, ada perinciannya. Jadi tidak dimutlakkan sama sekali bahwa oh ini adalah sanad hadis yang paling lemah, tidak. Tapi tergantung, bisa jadi ditinjau dari kepada siapa sahabat, siapa sahabat yang berada di ujung sanad tersebut, atau diriwayatkan oleh penduduk negeri mana. Ya. Maka kata beliau, faminha diantaranya, ya, awhal asanid binisbati li Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sanad yang paling lemah, ya, yang dinisbatkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi ada sanad yang berujungnya pada Abu Bakar Siddiq. Dan sanadnya ini adalah sanad yang lemah. Sanad yang paling lemah bahkan. Ya. Misalnya, ini bukan misalnya, sanad yang paling lemah, ya, yang menuju Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, adalah periwayatan dari Shadaqah bin Musa Ad-Daqiqi, ya, An Farqat As-Sabahi, An Murrah At-Tayyab, An Abi Bakar. An Murrah At-Tayyab, An Abi Bakar. Ya. Ini sanad yang dinisbatkan kepada Abu Bakar. Artinya sanad yang berujung kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Di catatan saya ini, ya, waktu dulu belajar disebutkan bahwa Farqat As-Sabahi ini kadzab. Ya. Wadu al-hadis. Ya. Dia kadzab. Ya, dia kadzab. Seorang yang kadzab. Kemudian qatalahul Mansur. Dia dibunuh oleh Khalifah Al-Mansur. Ya. Ala zandaqah. Ya, karena kezindikannya. Maka ini adalah hadis sanad yang paling lemah, ya, yang berakhir atau berujung pada Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua, awha asanid asyamiyin. Nah, kalau tadi ditinjau dari sahabat ya, berujung kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Sekarang ya, sanad yang paling lemah ya di kalangan penduduk negeri Syam. Ya, ini sanadnya Muhammad bin Qais al-Maslub an Ubaidillah ibn Zahar an Ali bin Yazid an al-Qasim an Abi Umamah. Ya. Ini sanad yang paling lemah ya, ditinjau dari negeri ya, negeri Syam. Ini sanad yang paling lemah dari rawi-rawi atau ya dari ulama-ulama dari rawi-rawi penduduk negeri Syam. Ini adalah sanadnya yang paling lemah. Kemudian yang ketiga contohnya Auha Asanid Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ya, sanad yang paling lemah dilihat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Yani sanadnya ya di dari periwayatan As-Suddi As-Saghir Muhammad bin Marwan Anil Kalbi An Abi Saleh An Ibni Abbas. Ya. As-Suddi As-Saghir Muhammad bin Marwan dari Al-Kalbi dari Abi Saleh dari Ibnu Abbas. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar hadhihi silsilatul kadzib la silsilatul dhahab. Maka silsilah ini adalah atau rangkaian sanad ini adalah rangkaian sanad pendusta. Bukan rangkaian sanad emas, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahkan sebagian orang mengatakan ya la silsilatul dhahab walakin silsilatul dzubab. Ya, silsilahnya lalat-lalat. Ya, karena di dalamnya terdapat rawi-rawi yang lemah. Baik, ini merupakan auha al-asanid, ditinjau dari berbagai sisi, ya. Baik dari sisi kepada siapa, kepada sahabat siapa berujungnya sanad tersebut, atau ditinjau dari perawi tersebut berasal dari negeri mana. Kemudian contoh hadis yang dhaif, kemudian beliau sebutkan sebuah hadis yang dhaif. Ya. Ma akhrajahu Tirmidzi min tariq Hakim al-Afram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah ta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Contoh hadis yang dhaif adalah apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari jalannya Hakim Al-Afram dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, man ata haidon aw imra'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid, mendatangi maksudnya menjimai, barang siapa yang mendatangi wanita atau menjimai wanita yang sedang haid atau mendatangi wanita dari duburnya, ya, atau mendatangi wanita dari duburnya, atau dia mendatangi tukang ramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya. Ya, tabaan kita hanya membahas hadis ini ya, bukan membahas matannya ya. Adapun masalah matannya lafaz yang terakhir tadi, man atakahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ini telah diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Hanya saja fokus kita pada riwayatnya Tirmidzi ini. Riwayatnya Tirmidzi ya dari Hakim Al-Athram dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah. Ya, kita fokus pada sanadnya bukan pada matannya. Karena matannya yang bagian belakang ya, man atakahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ini riwayatnya sahih. Baik. Kemudian kata Imam At-Tirmidzi, ya, kata Imam At-Tirmidzi, qala At-Tirmidzi ba'da ikhrajihi la na'rifu hadha al-hadith illa min hadith Hakim Al-Athram an Abi Tamimah Al-Hujaimi an Abi Hurairah. Ya, kata At-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis ini, tidaklah kami mengetahui hadis ini kecuali dari jalannya Hakim bin Al-Athram dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah. Ya. Tsumma qol, kemudian beliau mengatakan wada'afahu Muhammadun ya hadzal hadis min kibali isnadih. Ya. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan dan Muhammad melemahkan ya hadis ini dari sisi sanadnya. Siapa Muhammad? Makanya dimaksud Muhammad adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kenapa kok disebut sebagai dipanggil Muhammad? Nah, ada yang jawab, silakan jawab lewat komentar kalau ada yang bisa. Kenapa dikatakan dia ya sebagai Muhammad? Do'afahu Muhammad. Hah? Ada yang jawab enggak? Jangan-jangan enggak ada yang dengar nih. Saya ngomong sendiri enggak ada yang dengar kajiannya ini. Mana santri? Jawab di komen. Kenapa Imam Bukhari dipanggil Muhammad? Hah? Ini kalau pakai Facebook nih nggak bisa interaksi ya. Kalau pakai Zoom kan bisa. Ya, pakai Zoom bisa interaksi. Ya, dia dipanggil Muhammad karena namanya Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ya bin Bardisbah Al-Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail ya. Wada'afa Muhammadun, kata beliau, wada'afa Muhammadun hadal hadis min kibali isnadih, maka Muhammad telah melemahkan hadis ini dari sisi sanadnya atau karena sanadnya, karena sanadnya. Qultu ya li'anna fi isnadihi hakiman al-asram waqad da'afahu ulama. Maka kemudian kata Syekh Mahmud Tohan, beliau mengatakan karena di sanadnya terdapat hakim al-asram. Kenapa Imam Al-Bukhari melemahkan hadis ini? Karena di dalamnya terdapat al-hakim al-asram atau terdapat hakim al-asram. Ya, terdapat hakim al-Asram. Dan taib jazakallahu khair Faris, berarti jawab Faris. Taib faqad qala anhu al-Hafidz Ibnu Hajar fi taqribut tahdzib. Tadi katakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam taqribut tahdzib fi hilin. Ya, padanya terdapat kelemahan, padanya terdapat kelemahan. Jadi adalah contoh hadis yang dhaif ya. Jadi dilihat ketika di sanadnya ada seorang rawi yang lemah, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, tapi ingat, ini kalau kita melihat sanad hadis tersebut. Ya, namun kalau misalnya digandengkan ya, jadi dia kita katakan sebagai hadis yang dhaif karena sanadnya tadi. Dalamnya ada hakim al-Asram. Ya. Fi hilinun, ini padanya terdapat kelemahan. Nah, tapi kalau misalnya dia digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, ya mungkin bisa jadi terangkat dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Dengan syarat apa? Dia diriwayatkan dengan banyak jalan, yang jalannya bisa menguatkan. Namun kalau kita nggak melihat riwayat yang lain, hanya melihat ini saja, maka kita katakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Makanya kalau antum baca seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika membahas sebuah hadis, ya, beliau sampaikan jalan-jalannya. Hadis ini asalnya sanadnya ada kelemahan. Namun kemudian hadis ini diriwayatkan oleh si fulan dari jalan yang berbeda, ya. Maka hadisnya terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ya, asalnya hukum asalnya dia adalah hadis yang lemah, namun karena berbilangnya jalan, ya, hadis tersebut, maka dia terangkat menjadi hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi. Nah, ini yang sekali lagi kita sebutkan sebab khilafnya para ulama, ya. Jadi sebab khilafnya para ulama, nah, apakah ketika jalan ini sudah berkumpul, apakah dia bisa menguatkan atau tidak? Sebagian mengatakan oh ini bisa menguatkan, sebagian lagi mengatakan oh ini tidak bisa. ya tidak bisa saling menguatkan. Maka yang menggabungkan jalan-jalan tadi, yang mengatakan bahwa ini bisa saling memperkuat, dia akan mensahihkan hadis tadi. Ya, ini sebaliknya ada yang mengatakan, oh ini walaupun jalannya berbilang tapi nggak bisa saling menguatkan, maka tetap hadis dalam qadhaifannya. Ya, hadis tetap berada dalam qadhaifannya. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam mensahihkan hadis. Baik, ini contohnya ya. Jadi dia dilihat dari sanadnya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu hukmu riwayatihi. Ya, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Boleh enggak kita meriwayatkan hadis yang dhaif, hadis yang lemah? Kata beliau hafizahullah taala, ya, hukmu riwayatihi yajuzu inda ahli hadis wa ghairihim riwayatul ahadits ad-dha'ifah wa tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha bikhilafil ahadits al-mawdhu'ah fa innahu la yajuz riwayatuha illa ma'a bayani wadhiha, ya, bi syartain. Kata mereka, para ahlul hadis dan yang selain mereka memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis-hadis yang lemah dan bermudah-mudah, ya, dalam sanadnya tanpa menjelaskan kelemahannya, ya, berbeda dengan hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Fa innahu la yajuz riwayatuha illa ma'a bayani wadhiha. Maka dia tidak diperbolehkan untuk meriwayatkannya kecuali, ya, harus dijelaskan kepalsuannya. Ya. Jadi menurut al-hadis, ya, boleh menyampaikan riwayat hadis yang lemah. Ya. Tapi dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Syarat yang pertama, barakallahu fikum, alla tata'allaqa, ya, bil aqaid kasifatillahi ta'ala. Yang pertama, hadis lemah tersebut tidak berkaitan dengan akidah. Ya. Tidak berkaitan dengan akidah. Ya, seperti pembahasan sifat-sifat Allah. Ya, pembahasan akidah. Maka pembahasan sifat-sifat Allah tidak diambil dari hadis yang lemah. Atau pembahasan akidah tidak diambil dari hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, alla takuna fi bayanil ahkam asy-syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halali wal haram. Hadis yang dhaif itu tidak, ya, untuk menjelaskan hukum syariat yang berkaitan dengan penghalalan dan pengharaman. Ya, jadi ini dua syarat hadis yang lemah itu boleh disampaikan. Ya, walaupun kita tidak mengatakan bahwa hadisnya ini adalah hadis yang dhaif, enggak. Kita sampaikan ini hadisnya. Selama hadis tersebut pertama tidak berkaitan dengan akidah, ya. Yang kedua, tidak berkaitan dengan hukum syariat yang korelasinya kembali kepada penghalalan dan pengharaman. Nah, berkorelasi dengan penghalalan dan pengharaman. Ya. Kalau berkorelasi dengan penghalalan dan pengharaman enggak boleh. Jadi boleh kita misalnya menyampaikan sebuah hadis tanpa kita menjelaskan kelemahannya. Selama dia tidak berkaitan dengan akidah. Tepatnya perlu kita sebutkan bahwa ada khilaf di sini, ya. Kalau guru-guru kami di Yaman mengatakan tetap tidak boleh, ya. Ya, tetap tidak boleh meriwayatkan hadis yang lemah. Tapi ini pendapatnya beliau. Kita hormati pendapatnya beliau. Bahwa boleh meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kelemahannya. Selama dia tidak berkaitan dengan akidah. Ya, demikian juga tidak berkaitan dengan al-halal wal-haram. Ya. Jadi dalam masalah apa, Ustadz, yang diperbolehkan? Ya, dari yang di luar kedua itu. Di luar kedua perkara tadi. Makanya kata beliau di sini, yakni tajuzu riwayatuha fi mithli mawa'id wa targhib wa tarhib wal qasas wa ma asbaha dzalik. Ya, boleh meriwayatkan hadis yang lemah, ya, dalam permasalahan mawa'id, ya, pemberian nasihat, ancaman, Ya, targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Ya, atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai apa? Hah? Fadha'ilul a'mal. Ya, meriwayatkan hadis lemah dalam fadha'ilul a'mal boleh. Ya. Wal qasas. Demikian juga penyebutan kisah. Ya, jadi enggak berkaitan dengan akidah, tapi lihat ya, tidak berkaitan dengan akidah dan tidak berkaitan dengan hukum syar'i. Ya, jadi dalam pemberian motivasi ya, atau memberikan ancaman atau kisah-kisah wa ma asbaha dzalik. Ya, dan yang semisalnya. Maka diperbolehkan meriwayatkan hadis yang lemah tanpa menjelaskan apa kelemahannya. Ya. Kemudian wa mimman ruwiya anhu at-tasahul fi riwayatiha Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hambal. Dan termasuk yang diriwayatkan ya, yang memperbolehkan periwayatan hadis yang lemah ini walaupun tanpa menjelaskan kelemahannya ya, selama dia tidak berkaitan dengan akidah dan juga tidak berhubungan dengan ahkam syar'i, di antaranya yang memperbolehkan adalah al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Ya, yang memperbolehkannya di antaranya adalah al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Ya. Demikian juga Abdurrahman bin Mahdi dan juga al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis yang lemah tapi dengan syarat tadi. Ya. Tanpa harus dia menyebutkan kelemahannya. Maka kita lihat ya, dalam Musnad Imam Ahmad itu banyak sekali hadis-hadis yang lemah ya. Banyak sekali hadis-hadis yang lemah. Dan Imam Ahmad tidak menghukumi hadisnya. Baik. Qala wa yanbaghi at-tanabbuh ila annaka idza ya rawaitaha min ghairi isnadin fala taqul fiha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kada. Kemudian ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Ya, apabila Anda meriwayatkan sebuah hadis yang lemah tanpa ada menyebutkan sanadnya. Ya, karena kalau menyebutkan sanadnya, yang penting ada sanadnya ya. Kalau menyebutkan sanadnya kita sudah terlepas. Kalau saya menyebutkan sanadnya kok, silakan kalau misalnya memang lemah gitu ya. Ya, silakan dicek orang yang sudah menyebutkan sanad, artinya dia sudah terlepas dari kewajiban. Ya. Tapi kalau misalnya Anda cuma menyebutkan hadisnya saja tanpa diiringi dengan sanad. Ya, fala taqul fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, maka janganlah engkau katakan ya telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Ya. Jadi jangan kita kemudian mengatakan, memastikan bahwa ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hadisnya adalah hadis yang dhaif. Wa inna ma taqul, ya, hanya saja engkau katakan ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada. Ya, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Apa bedanya? Ya, beda ya. Kalau kita katakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berarti kita memastikan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ucapan tersebut. Ya enggak? Tapi kalau kita katakan ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Atau kita katakan au balaghana anhu kada, telah sampai kepada kami dari beliau sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Wa ma asbaha dzalik. Ya, dan yang semisalnya. Maka ini tidak memastikan. Ya, tidak memastikan bahwa itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menyampaikannya dengan ungkapan ruwiya an Rasulillah wa balagona kada wa kada? Ya, li alla tajzima binisbati dzalikal hadits li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anta ta'rifu dha'fah. Agar engkau tidak memastikan penisbatan hadis tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan engkau mengetahui kelemahannya. Ya. Enggak boleh ya, Anda kemudian sudah tahu ini lemah lalu mengatakan dengan jazm bahwa ya hal tersebut dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang kita sebutkan adalah apa? Diriwayatkan. Ya, diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian yang berkaitan juga dalam pembahasan ini, sekarang hukum mengamalkan hadis yang dhaif. Hukum mengamalkan hadis yang dhaif. Tadi kan apa? Kita membahas hukum meriwayatkannya. Hukum meriwayatkannya. Baik. Sekarang hukum mengamalkan hadis yang lemah. Qala ikhtalafal ulama'u fil amali bi hadithi dha'if. Walladhi alaihi jumhur al-ulama' annahu yustahabbul amalu bihi fi fadailil a'mal. Lakin bi syuruti thalatha. Awdohaha al-Hafidh Ibn Hajar. Kata beliau, para ulama ya berbeda pendapat tentang mengamalkan hadis yang dha'if. Faedah yang sangat bermanfaat ya, sudah sebutkan. Para ulama telah berbeda pendapat tentang mengamalkan hadis dhaif, hadis yang lemah. Ya. Walladhi alaihi jumhurul ulama. Ya, pendapat yang dipegang oleh mayoritas para ulama, annahu yustahabbul amalu bihi fi fadailil a'mal. Bahwa ya mustahab hukumnya untuk beramal dengan hadis yang dhaif dalam fadailil a'mal. Dalam bab ya fadhail amal ya, keutamaan-keutamaan amalan. Ini pendapat siapa? Jumhur al ulama. Ya, jumhur mayoritas para ulama mengatakan di mustahab hukumnya untuk mengamalkan hadis dhaif tapi dalam fadhail amal. Akan tetapi lakin bi syurutin thalatha. Tapi ya dengan tiga syarat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Yang pertama kata beliau, ayyakunna dha'fu ghairu syadid. Yang pertama, kelemahannya bukan kelemahan yang parah. Misalnya ada pemalsu hadis di sana. Ya, hadisnya adalah hadis yang palsu ya. Bahkan kata para ulama kalau hadis palsu itu bukan hadis dhaif ya, bukan hadis ya. Ya. Jadi misalnya dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang lemah hafalannya misalnya. Dia seorang yang seorang yang adil, rawi yang adil, seorang yang soleh. Ya. Karena tidak semua orang yang soleh itu punya hafalan yang kuat ya. Bahkan para imam, ya ada imam dari kalangan a'immati ahli sunnah wal jamaah, beliau imam. Akan tetapi dalam periwayatan hadis ya, beliau adalah seorang yang lemah. Ya. Maka syarat yang pertama, ayyakunna dha'fu ghairu syadid. Yang pertama, kelemahan hadisnya tidaklah parah. Ya. Kemudian yang kedua, ayyan darijal hadithu tahta aslin ma'mulin bihi. Bahwa ada, bahwa hadis tersebut, ya, masuk di bawah sebuah hadis yang sahih yang diamalkan. Jadi ada hadis sahih yang, ada hadis yang sahih yang juga meriwayatkan hal yang sama atau yang senada dengan perkara tersebut. Ya, misalnya tentang keutamaan sholat berjamaah, misalnya ya ini ya, misalnya. Ya, hadis tentang keutamaan sholat berjamaah ma'ruf ya, banyak diriwayatkan ya. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, ya lebih utama 20 derajat ya. Misalnya kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Syarat yang pertama, dia kemudian kelemahannya tidak parah, tidak ada pemalsu hadis misalnya di dalam sanadnya. Kemudian yang kedua, tadi ada hadis yang sahih yang telah berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, keutamaan sholat berjamaah ini adalah tidak dilakukan lagi ya, hadisnya banyak sekali. Ya, maka boleh kita kemudian mengamalkan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, alla ya'taqida indal amali bihi thubutahu, bal ya'taqidu al-ihtiyat. Kemudian yang ketiga, dia tidak meyakini ketika mengamalkan, tidak meyakini ya sabitnya hadis tersebut, artinya benar-benar hadis berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal ya'taqidu al-ihtiyat. Akan tetapi dia ya, yang dia yakini adalah kehati-hatian. Ya, bahwa ini tidak berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebenarnya makanya kata guru-guru kami ya, apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini, syarat beramal dengan hadis yang dhaif, sesungguhnya kita cukupkan saja karena dia yang dari cil hadis tahta aslin ma'mul bihi, bahwa hadis itu berada di bawah sebuah hadis yang memang diamalkan. Kita cukupkan saja dengan hadis yang diamalkan, kita nggak membutuhkan hadis-hadis dhaif ya, walaupun dalam fadhail amal ya. Tapi ini perlu kita paparkan ya, sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh beliau, ini yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Tohan. Namun sesungguhnya barakallahu fikum, ketika sudah ada hadis yang sahih berbicara tentang fadilah sebuah amalan, kita cukupkan dengan hadis yang sahih tersebut tanpa kita membutuhkan riwayat-riwayat yang lemah. Ya, tidak membutuhkan riwayat-riwayat yang lemah. Tapi demikianlah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa boleh saja mengamalkan sebuah hadis yang dhaif tapi dengan tiga syarat ini. Ya, yang pertama bahwa kedhaifannya tidaklah parah. Yang kedua, ya, bahwa hadis tersebut berada di bawah hadis lain. Ada hadis lain yang diamalkan yang sahih, ya, yang menyebutkan keutamaan yang sama atau menyebutkan keutamaan yang senada dengan apa yang disebutkan hadis dhaif ini. Kemudian yang ketiga, dia tidak meyakini ketika mengamalkan, ya, tidak meyakini bahwa yang demikian sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia meyakini bahwa ini adalah sebuah kehati-hatian. Ya. Jadi kalau misalnya kita kembalikan lagi kepada syarat ini, ya, kalau kita perhatikan lagi syarat ini, sesungguhnya kita akan cukup dengan apa? Hadis yang sahih. Tanpa harus berpaling kepada hadis-hadis yang lemah, walaupun dalam fadhail amal. Walaupun dalam fadhail al-a'mal. Baik. Kemudian yang pembahasan selanjutnya, asyharul musannafat allati hiya madhinnatud dhaif. Ya. Karya-karya para ulama, ya, karya-karya para ulama yang diduga ya di dalamnya terdapat hadis-hadis yang dhaif. Yang pertama, al-kutubul lati sunnifat fi bayanid du'afa. Yang pertama adalah kitab-kitab yang ditulis untuk menjelaskan rawi-rawi yang dhaif. Ka kitabid du'afa li Ibn Hibban. Seperti kitab Ad-Du'afa karya Al-Imam Ibn Hibban. Wa kitabi Mizanil I'tidal Adz-Dzahabi. Demikian juga kitab Mizan Al-I'tidal karya Adz-Dzahabi. Inilah kitab-kitab yang menyebutkan contoh-contoh hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lemah. Ya, kata beliau, fa inna ya mu'allifaiha yadhkuruna amsilatan lil ahadits allati sarat dha'ifah bisababi riwayati ulaika du'afa laha. Karena para penulisnya, kedua penulis kitab ini, mereka menyebutkan contoh-contoh hadis-hadis yang menjadi dhaif ya karena disebabkan oleh riwayat rawi-rawi yang lemah ini. Jadi memang kitabnya berbicara tentang rawi-rawi yang lemah. Namun kemudian disebutkan juga di dalam kitab tersebut hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Sehingga otomatis hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang lemah, dia adalah hadis yang lemah pula. Kemudian yang kedua, al-kutubul lati sunnifat fi anwa'in ya minad dhaif khassah. Kitab-kitab yang ditulis atau yang disusun untuk menjelaskan jenis-jenis hadis yang lemah secara khusus. Contohnya Kutubul Marasil, Wal Ilal, Wal Mudraj, wa ghairiha. Contohnya kitab Marasil. Ya, kitab hadis-hadis yang mursal. Ya, hadis-hadis yang mursal ini adalah hadis-hadis yang terjadi keterputusan di akhir sanadnya. Ya, terjadi keterputusan di akhir sanadnya. Dikumpulkan menjadi satu kitab, menjadi kitab al-marasil ya, kitab hadis-hadis yang mursal ya. Demikian juga wal ilal ya, hadis-hadis yang padanya terdapat ilah ya, terdapat illah, terdapat penyakit ya. Demikian juga wal mudraj, demikian juga hadis-hadis yang mudraj ya. Hadis-hadis yang mudraj ini maksudnya adalah hadis-hadis yang di dalam hadis tersebut terdapat sisipan dari rawi. Jadi dia bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi satu hal yang disisipkan oleh sang rawi. wa ghairiha, dan yang semisalnya, dan yang selainnya. Kitab Al-Marasil li Abi Daud, seperti kitab Al-Marasil karya Imam Abu Daud. Wa kitabil Ilal li Daruqutni, demikian juga kitab Ilal ya karya Al-Imam Ad-Daruqutni. Baik. Ya. Nah, selesai kita dari maksud yang pertama ad-daif. Kemudian maksud ats-tsani, kita lanjutkannya, masih ada waktu karena ini namanya kejar target ya, kajian kejar target. Karena masih banyak yang tertinggal. Al-maqsidu tsani al-mardud bisababi saktin minal isnad. Sekarang beliau akan bahas ya, jenis yang pertama dari hadis dhaif. Hadis dhaif karena sebab ya keterputusan sanad. Ya. Atau hadis yang tertolak karena keterputusan sanad. Jadi kembali lagi kepada pembahasan kita ya, kembali lagi kepada pembahasan kita tentang hadis yang tertolak tadi ya, dia tertolak karena dua sebab. Yang pertama karena keterputusan sanad, kemudian yang kedua karena celaan pada sang rawi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang tertolak karena sebab keterputusan sanad. Qala al-muradu bisaktil bisakti minal isnad ya, kata beliau al-muradu bisakti minal isnad inqita'u silsilatil isnad bisukuti rawin au aktsar ya. Kata beliau hafizahullah taala, yang diinginkan dengan jatuhnya sanad ya, saktil asakti minal isnad, adalah inqita'u silsilatil isnad ya, terputusnya silsilah sanad ya, bi sukuti rawin au aktar, dengan gugurnya seorang rawi atau lebih, amdan min ba'dir ruwat ya, baik itu disengaja oleh sebagian rawi au an ghairi amd, atau tidak disengaja. Jadi ada rawi yang dia menyampaikan sanadnya, dia sampaikan sanadnya, tapi dia sampaikan dia ada rawi-rawi yang tidak dia sampaikan dalam sanadnya. Harusnya antara dia, misalnya antara dia dengan Rasulullah SAW ini ada 5 orang ya, kemudian dia gugurkan 2 orang, dia nggak sebutkan ya 2 orang yang menyampaikan dia kepada Nabi SAW ya, baik ini dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, maka ini disebut sebagai as-saqat ya, yakni keterputusan sanad. Sama saja min awali sanad ya, au min akhirihi au min athna'ih ya, sukutan zahiran au khafiyan, sama saja baik itu keterputusannya itu terjadi di awal sanad atau terjadi akhir sanad atau terjadi di tengah-tengah sanad ya, yang penting ada keterputusan ya. Kadang nanti kita akan sebutkan ya, seorang rawi dia melakukan tadlis ya, dia misalnya meriwayatkan dari 2 orang guru. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari gurunya yakni si A, si A ini meriwayatkan dari si B. Ya, kemudian dia hilangkan si A ini. Ya, karena sebab-sebab tertentu, bisa jadi karena usianya masih terlalu muda, dia malu meriwayatkan dari si fulan ya, dihapuskan hadisnya di awal. Ya, atau terjadi di akhir sanad. Ya, terjadi di akhir sanad atau terjadi di tengah. Ini semua sama-sama disebutkan sebagai apa? Terputus sanadnya. Kemudian sukutan zahiran au khafiyan, baik keterputusannya itu tampak secara jelas atau tersembunyi. Ya, nanti insyaallah kalau kita bahas lebih lanjut nanti jelas ada keterputusan yang demikian tampak, ada yang tersembunyi. Ya, enggak kelihatan bahwa sanadnya itu terputus, seakan-akan tersambung padahal ya terputus. Ya, kemudian kata beliau anwa'u saqt. Ya. Jenis-jenis keterputusan. Ya, yatanawwa'u as-saqtu minal isnadi bihasabi dhuhuriha wa khafa'ihi ya bihasabi dhuhurihi wa khafa'ihi ila naw'ain. Ya, maka keterputusan sanad ya ditinjau dari tampak atau tidak tampaknya, dia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah saqtun zahir, keterputusan yang tampak jelas. Wa hadza naw min saqti yushtarik ya yashtariku fi ma'rifatihi al-a'immah wa ghairihim minal mustagilina bi ulumil hadis. Ya. Maka keterputusan yang tampak ini Ya, kata beliau hafizahullah taala, ya, keterputusan yang tampak ini, ya, berkumpul padanya antara pengetahuan para imam dan yang selain mereka dari orang-orang yang sibuk dengan ilmu hadis. Ya. Jadi para ulama, para imam-imam dan orang-orang yang sibuk mempelajari ilmu hadis, ya, dia mengetahui, ya, mengetahui tentang keterputusan tersebut. Ya, jadi para imam demikian juga orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu hadis, dia bisa mengetahui keterputusan yang zahir ini. Wa yu'rafu hadza sakti min adami talaqi bainar rawi wa syaikhi. Dan keterputusan itu diketahui, ya, dengan tidak bertemunya seorang rawi dengan gurunya. Ya, jadi dia mengaku meriwayatkan dari si fulan padahal dia tidak pernah bertemu. Ya. Jadi gampang sekali untuk mengetahui saktun zahir ini. Keterputusan yang zahir ini gampang sekali. Kita lihat tanggalnya. Ya, sezaman atau tidak. Kalau enggak sezaman berarti apa? Enggak pernah ketemu. Imali annahu lam yudrik asrahu. Bisa jadi karena dia tidak mendapati masanya. Ya, misalnya ada seorang atba'u tabi'i meriwayatkan dari sahabat misalnya. Si fulan atba'u tabi'i. Ya, sekian ratus tahun misalnya dia 200 tahun misalnya. Ya, pasca 200 tahun Hijriah, 200 tahun Hijriah misalnya. Kemudian dia meriwayatkan dari seorang sahabi, jelas ya, enggak ketemu dengan seorang sahabi. Ya, maka jelas sekali keterputusannya. Ya. Au adraka asrahu lakinnahu lam yajtami bihi. Ya. Walaisat lahu minhu ijazatun wala wijadah. Ya, atau dia satu zaman tapi tidak pernah bertemu. Dia tidak pernah mendapatkan ijazah atau wijadah, ya, tidak mendapat periwayatan dari guru tersebut. Didzalika yahtaju ya al-bahithu fil asanid ila ma'rifati tarikh arwah. Oleh karena itu wajib bagi seorang peneliti sanad untuk mengetahui tanggal-tanggal, ya, yang berkaitan dengan seorang rawi. Tanggal lahirnya kapan, ya, tahun lahirnya kapan, tahun meninggalnya, wafatnya kapan, tahun dia misalnya berpindah dari satu kota ke kota yang lain kapan, perlu diketahui. Li'annahu yataddamanu bayana mawalidihim wa wafayatihim wa awqati talabihim wa irtihalihim wa ghairi dzalik. Karena dari sejarah atau biografi para rawi ini, ya, akan jelaslah kapan mereka dilahirkan, kapan mereka wafat, kapan waktu dia menuntut ilmu, kapan waktu dia melakukan perjalanan, dan yang semisalnya. Ya, ini masih membahas yang zahir, ya. Yang zahir pun dia harus tahu tanggal-tanggal kelahirannya. Ya. Kemudian kata beliau, ya, faqad istalaha ulama'ul hadis ala tasmiyati sakti zahir bi arbati asma. Maka para ulama alul hadis telah menamakan, ya, jenis hadis-hadis yang zahir yang tampak keterputusannya ini dengan 4 nama. Bihasabi makani sakot, ya, sesuai dengan di mana terjadinya keterputusan yang zahir tadi. Ya. Jadi dalam kisem yang pertama ini, keterputusan yang tampak jelas, ya, keterputusan yang tampak jelas ini para ulama membaginya menjadi 4. Sesuai dengan terjadinya keterputusan tadi. Atau au ada di ruwati ladzina uskitu. Atau mereka berikan nama ini sesuai dengan jumlah rawi yang terputus. Jadi latar belakang penyebutan jenis-jenis ini adalah imma tempat terjadinya keterputusan, imma jumlah dari rawi yang terputus atau yang dihilangkan dari sanad. Ya, wa hadhil asma hiya al-mu'allaqu. Yang pertama al-mu'allaq. Al-mu'allaq ini kalau keterputusannya terjadi di awal sanad. Al-mu'allaq ini kalau keterputusannya terjadi di awal sanad. Kemudian yang kedua al-mursal. Yang kedua hadis mursal. Nah, ini mursal kalau keterputusannya itu di akhir sanad. Misalnya seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dia tidak bertemu dengan sahabat tapi langsung meriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Maka ini disebut sebagai hadis mursal. Kemudian yang ketiga mu'dhal. Yang ketiga mu'dhal. Ya. Yang dimaksud dengan hadis mu'dhal adalah hadis yang padanya terjadi yang sanadnya pada sanadnya terjadi keterputusan ya dua orang rawi atau lebih secara berturutan. Jadi ada dua rawi sekaligus yang hilang dari sanad tersebut. Kemudian baru yang keempat munqati. Nah, munqati ini kalau dia keterputusannya terjadi di tengah sanad ya dan yang putus itu hanya satu. Baik. Ini yang jenis yang pertama bahwa keterputusan sanadnya terjadi secara zahir yang semua orang ya bisa melihat ya cukup dengan melihatkan atau melihat dari tarikh atau dari tanggal yang berkaitan dengan biografi seorang rawi entah itu tanggal kelahiran atau tanggal kematian atau kapan dia melakukan perjalanan dalam mencari hadis maka bisa ketahuan zahir tampak aja. Ah yang kedua ini yang misteri ya saktun khafi sakot ya keterputusan atau gugurnya rawi tapi dia halus ya keguguran atau keguguran bayi pula ya keterputusan sanad tapi terjadinya itu secara khafi, secara halus. Kata beliau, hadza la yudrikuhu illa al-a'immah al-huzzaq al-mutali'una ala turukil hadith wa ila lil-asanid. Maka jenis yang kedua ini, ya, ya ini apa? Keterputusan yang keterputusan secara halus ini tidaklah diketahui kecuali oleh para imam-imam yang begitu mendalam, ya, yang begitu luas penelaahannya terhadap jalan-jalan hadis dan ilal-ilal yang terjadi pada sanad. Ya, jadi mereka benar-benar meneliti betul, ya, meneliti betul pengetahuan mereka terhadap hadis ini sangat mendetail. Tak semua orang bisa mengetahui sakot yang khafi ini. Walahu tasmiyatan wahuma al-mudallas. Ya, yang pertama dan dia memiliki dua nama, dua jenis. Yang pertama mudallas, hadis yang di dalamnya terdapat tadlis. Kemudian al-mursal al-khafi. Ya, al-mursal al-khafi. Ini mursal tapi dia halus. Nanti kita akan jelaskan apa mursal al-khafi. Ya, wa ilaikal bahtha ya, fi hadhil musammayat as-sittah mufassalatan ala tawali. Dan bagi Anda ya pembahasan tentang enam pembagian hadis yang lemah karena keterputusan sanad ya secara terperinci sebagai berikut.